بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب القدر ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dapat kita bersama-sama pada malam ini. Dan ini adalah kali pertama saya datang ke masjid dengan sekamat, Alhamdulillah. Dan saya percaya kebanyakan puan-puan dan puan-puan belum pernah saya lagi, betul lah. Ini pertama kali dengan saya dikatakan, saya rasa. Jadi kalau begitu, izinkan saya memperkenalkan latar belakang diri saya. Latar kepada Melayu, tak kenal apa tak. Jadi kita berkenal-kenalan dulu pasal cerita itu belakang kira. Baiklah, yang pertama sekali, saya ini bukan ustaz. Dan sudah pasti saya bukan ustaz. Saya orang Islam biasa. Orang Islam biasa sedang berjuang untuk menjadi seorang mukmin, insyaAllah. Saya biasa perkenalkan diri saya seperti ini, ada sebab. Sebab pertama sebagai disclaimer. Dan ada sebab lain untuk menyampaikan mesej bahawa kerja dakwah ini bukan kerja ustaz atau imam saja. Tetapi kerja dakwah ini adalah tanggungjawab kita bersama. Tanggungjawab setiap orang Islam, insyaAllah. Saya nak bertanya, cakap begini okey ke ataupun ada sudah? Mana-mana boleh, ya? Mungkin pegang lebih Islam lagi pun, insyaAllah. Dan seterusnya dalam nama saya. Nama saya Syakirin bin Sakura Kulim. Akulah nama saya. Kalau orang dengar nama saya pertama kali, dia ada pasifat. Biasa dia ada bunyi, ada bunyi sikit dan semua. Rasa pelik. Sebab kebiasaan kita di Malaysia, bila ada orang masuk Islam, kita berkurung itu kan nama dia dengan nama bapa dia jadi Abdullah. Dia berbin atau berbiti Abdullah. So, tukar nama bapa kepada Abdullah bukanlah ajaran daripada agama kita. Tidak ada pada mana ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntut orang yang masuk Islam kena tukar nama bapa kepada Abdullah. Tak ada. Tetapi ini sudah jadi satu budaya di Malaysia. Satu budaya turun-temurun. Sehingga kan ada yang sadar kita mengundang masa Islam ni mesti tukar nama bapa jadi Abdullah. Ini tidak benar sebenarnya. Contoh dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kadang atas sebab nama bapa ni ada orang tak jadi masuk. Malam saya berjumpa dengan orang dan berkumpul tak senang. Berpaksa Cina. Asal dari Kelantan, umur dah lewat 50-an. Dia daripada kecil bergaul dengan orang-orang lain di Kelantan. Dari kecil bersama dengan orang Kelantan. Umurnya 18 tahun sudah pun berpindah ke Cina. Tinggal bersama-sama orang lain. Dia sudah minat dengan Islam. Sekarang umur lewat 50-an, masih belum masuk Islam. Tetapi kita bersama orang Islam, makan makanan orang Islam. Dalam itu dia pakai yang itu, rupa macam orang Islam, cuma dia tak masuk Islam. Di antara perkara sebab apa dia tak masuk Islam adalah, dia takut. Bila masuk Islam, hubungan dengan bapak dia nanti tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Biasa tak kita dengar, kalau orang nak masuk Islam, susah. Biasanya bapak-bapak tak bagi anak dia masuk Islam. Kalau anak nak masuk Kristian, tak perlu. Tetapi saya nak masuk Islam. Dia sedekah macam tu. Kamu tak kenal perlu. Sebab ini pernah terjadi dengan saya pun. Sebab, anggapan adalah begini. Bila kita masuk Islam, kita masuk Nabi. Bila kita masuk Islam, kita buang bapa kita. Sebab bapa kita nanti yang jadi bapa adalah Abdullah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham maksud saya tak? Cuma fikir, tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Orang ini orang Islam. Bila anak dia kata nak masuk Islam, apa perasaan mak bapa dia? Yang pertama, mak bapa dia rasa kecewa. Sebab bagi mereka anak tadi murtad. Murtad daripada agama Hindu ke, agama Cina ke, agama Kristian ke, jadi murtad yang pertama. Yang kedua, bila bapa kita nanti, nama bapa diganti jadi Abdullah, orang lain jadi bapa dia. Nombor tiga, bila seorang itu masuk Islam, apa yang kita dah dikatakan bukan yang kita dah dikatakan Islam, kita dah dikatakan Islam lagi. ini buat dekat sunnah tak perlu. Oleh sebab itu kalau kita kan sini tu boleh dekat sunnah tu atau kita tapi. Kalau masa dekat sini nak dekat satu kita dekat itu. Kadang-kadang kita selalu dalam hari mesej tak sampai. Kadang-kadang orang tak faham baca mesej. Dia faham baca tapi. Jadi malam ini kita cakap sunnah tak boleh. Boleh ya? Okey, kalau ada perjanjian boleh dekat sunnah. Tuan-tuan dan puan tak boleh marah tau. Kalau marah kena tuan. Kita ada perjanjian boleh tetap terus terang. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak setuju dengan apa yang saya cakap, tak suka dengan apa yang saya cakap, pendam itu. Ya tu? Tidak jelas. Kalau tuan-tuan dan puan tak setuju dengan saya, hentakkan lagi. Jangan beri kasut. Hentakkan soalan. Berdesak. Saya tak setuju dengan cakap berdesak. Tak apa. Kepada Islam, bila kita ada perbincangan, kita bukan cari kemenangan. Kita cari kebenaran. Walaupun saya menjadi penceramah pada malam ini, saya tetap manusia biasa boleh melakukan salah dan silap. Saya bukan maksud. Kalau saya salah atau saya silap, menjadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan menegur saya. Ini amanah. Boleh tak? Jadi malam ini kita ada perjanjian kata turun. Sedang. Permintaan saya satu saja. Nak kata apa pun, cakap depan-depan. Jangan kata belakang-belakang. Tapi saya dapat faham apa pun dia. Sebab kita jadi menimpak. Jadi kita dah percayakan, cakap berkurang, apa pun, cakap depan-depan. Tak tujuh dengan dia, tak apa. Entah dia balik. Jangan menimpak. Boleh ya? Okey. Ini apa yang saya katakan. Ini pengalaman. Pengalaman apa yang berlaku. Dan bila sebuah orang Islam di Malaysia, apa yang kita biasa lakukan bukan mengislamkan mereka. Kita memelayukan mereka. Cuma tuan-tuan dan puan-puan pilih saja. Bila sebuah orang itu masuk Islam, apa yang kita buat? Apa yang kita ajari? Yang pertama, dia kena pakai sebuah orang Melayu. Dia kena pakai kopia, pakai tongkol, pakai baju Melayu, pakai kain-kain. Kain-kain ini sebenarnya berasal dari dunia. Dia buat pakai tak, aku boleh terpenuhi. Asal dari India, kalau kopian ni kita beda, kita nak bagi-bagi dengan itu, jadi kita nak. Tuan-tuan, kopian jangan nak faham. Pakai kopian, pakai baju Melayu, pakai kain kita, tak salah. Tak salah. Tetapi wajib ke kita orang kita tidak pakai baju itu? Wajib ke? Tak wajib, ini budaya. Kalau benda itu tak wajib, kenapa kita paksa? Sebab benda ini berlaku kepada saya. Saya masih ingat lagi, mula-mula saya masuk Islam, mula-mula masuk Islam. Bila dia suruh untuk solat, dipaksa pakai tungkuk. Saya tak tahu macam mana tungkuk pun boleh meletak di kepala tuan. Saya tak tahu. Kalau bila saya pakai tungkuk, tungkuk tu macam macam tu. Bila nak tungkuk, tungkuk tak suka, diimbang tungkuk tadi. Bila sujud, tungkuk tadi kata, tungkuk tak letak balik. Tetapi kalau ada saya suruh tungkuk pakai tungkuk, dia tak letak dia. Saya tak boleh. Ada pernah kali saya dalam solat, bila solat sunat tu, ada seorang makhluk Allah tu, dia daripada belakang, setelah di pokok tu, pun berkata kepala ni. Tengah-tengah kita solat. Okey. Kali-kali saya sudah pakai tokoh, pakai kopiah, tak salah. Saya tak kata benda salah. Pakai baju Melayu, tak salah. Tetapi kalau benda tu tak wajib, kenapa kita paksa? Ini persoalan dia. Dan bila kita masuk Islam, disuruh berpakaian seperti orang Melayu, maka pun kena pakaian orang Melayu. Kita disuruh ikut budaya cara hidup orang-orang Melayu dan meninggalkan budaya lama. Ini yang kadang-kadang menjadi amalan kepada keluarga, kepada cucu bahawa apabila anak memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang India masuk Islam, boleh tak diteruskan dengan budaya orang India? Boleh ke tak boleh? Boleh. Mana-mana budaya yang tidak bersanggah dengan syariat Islam. Setuju? Kalau orang China masuk Islam, mana-mana budaya China yang tidak bersanggah, tidak berlawanan dengan syariat Islam, dia boleh teruskan. Benar? Tetapi mana-mana budaya yang bersanggah dengan Islam, berlawanan dengan Islam, itu kita kena buang. Termasuk budaya Melayu. Mana-mana budaya Melayu, kalau bertentangan, berlawanan dengan agama dalam Islam, budaya itu pun kita kena tolak. Betul ke tak betul masalah buat? yang kita letak Islam tempat yang paling asal sekali, insyaAllah. Pada perempuan yang dirahmati Allah SWT, saya telah memeluk Islam 15 tahun yang lepas. Lalu orang bertanya dengan saya, macam mana saya masuk Islam? Nak tahu ke macam mana saya masuk Islam? Boleh? Baiklah. Saya masuk Islam dengan menunjuk dua kali masyarakat. Saya tak tahu. Betul kan? Tak. Kenapa? Kenapa cerita dia? Cerita dia pandang cerita dia. Okey, tak apa. Saya ingin tak ada cerita. Saya masuk Islam dulu, nak kahwin perempuan Melayu. Masakan dia tak kahwin. Siapa bilang lelaki Melayu tidak menawar? Tentang lelaki Melayu, saya tak boleh komen. Sebab aku belum ada lagi. Aku tutup gadis Melayu saja. Majoriti orang masuk Islam di Malaysia nak kahwin. Majoriti. Saya boleh katakan lah, paling kurang 80%. Paling kurang 80% orang masuk Islam nak kahwin. Pernah tak kita berkisi, kenapa majoriti masuk Islam nak kahwin? Selain daripada faktor tadi selain yang menawar, selain daripada faktor itu. Kenapa ramai majoriti masuk Islam nak kahwin? Satu sebab utama ialah, orang Islam kurang atau hampir-hampir tidak ada mendapatkan dakwah kepada bukan Islam. Bila orang Islam tidak berdakwah kepada bukan Islam, sekarang saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, macam mana orang bukan Islam nak masuk Islam? Kalau bukan Islam, apa yang dijalankan saja? Sebab darah tak buat kerja, kalau sikit pula orang yang masuk Islam. Faham maksud saya tak? Mari kita lihat, benda ini benar atau tak benar? Kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggal di kawasan sekitar sini itu. Ada tak orang-orang bukan Islam yang tinggal di negara? Ada tak ada? Yang Muslim? Ada tak orang Cina? Ada tak orang India? Orang Kristian dan sebagainya? Dia kan tak berjumpa dengan orang Muslim dalam turunan kelahian. Mungkin kita tempat kerja, kita nak beribadah dekat kedai dan sebagainya, naik taksi ke, dia kan tak berjumpa dengan orang Muslim. Biasa tak kita berdakwah kepada mereka tentang Islam? Kita biasa tak cerita tentang Islam kepada mereka? Hampir-hampir tak ada. Hampir-hampir tak ada. Kita berdemakan dunia-dunia dengan mereka. Kita bercerita satu pejabat. Kita bercerita berdiri berpuluh-puluh tahun dengan mereka. Tetapi tak pernah boleh dikatakan, boleh dikatakan, tak pernah kita buka mulut dan cerita tentang Islam kepada mereka. Betul kan? Saya tak kata semua orang begitu. Tetapi secara umumnya itu dah tak terkatakan. Kenapa tak perempuan? Saya dulu, sebelum saya tak tahu, sebelum masuk Islam, dulu saya sendiri satu syarikat swasta dalam bidang pemasaran. 90% berasal akan kerja orang-orang Melayu Islam. 90% orang Melayu. 99% pelanggan saya orang-orang Melayu Islam. Saya biasa bergaul dengan orang-orang Melayu. Kalau saya waktu kita tinggal satu bilik dengan orang-orang Melayu. Satu bilik. Makan bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang saya balik ikut mereka, balik kampung, tinggal di rumah mereka di kampung. Mari saya keinginan saya, berjaga. Tetapi tak pernah waktu orang pun yang berdakwah kepada saya secara sistematik dengan ada follow up. Tak ada orang pun. Tak ada orang pun. Yang cakap pasal Islam, isi adalah. Adalah beberapa orang cakap isi pasal Islam. Tapi yang berdakwah secara sistematik dengan follow up orang pun tak ada. Tapi kebanyakan mereka langsung tak peduli tentang Islam. Pada mereka, mereka tak peduli dalam ini, mati sakit ke, mati Islam ke, mereka tak peduli. Tuan-tuan dan puan-puan, suka kalau melihat saya dekat diri, mati dalam keadaan sakit, tahun dia. Suka. Tetapi kenapa tak tambahkan dalam orang pada saya? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan jawab, maksud tu tak kenal saya. Betul? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dekat luar, dekat luar, ada banyak lagi syakir yang lain. Jiran-jiran tentang rasa-rasa kerja dan sebagainya. Ada banyak syakir yang lain. Nama mereka bukan syakir. Nama mereka mungkin ibu Sami ke, John ke, Acon ke. Tetapi kalau kita tak berdakwah kepada mereka, seolah-olah kita pun tak peduli mereka yang sakit ataupun bukan, sakit kita tak peduli pada mereka. kan dia masih berdoa di sini. Tapi masa berdoa di sini dalam ingat kemasaran. Satu hal itu masuklah seorang perempuan lagi masuk di sini. Tapi semua ini memasaki. Jadi saya bersyukurlah pemulaan dia pakai ayat dan sebagainya. Tetapi saya yakin dia takkan layak. Sebab the beauty and the beast. Tetapi apa-apa dia layak, dia bersalah. Maka dia bersalah dengan saya. Saya memberi amaran pada diri saya. Saya beri peringatan. Syafiq, jangan cari sakit. Perempuan ini dari bangsa, dari agama, dari budaya, dari adat. Kalau sudah ada kita, masaklah nanti. Dua sabun-sabun, ambil sabun-sabun sendiri. Kalau kita ambil bahasa Melayu, jangan cari sakit. Saya bagi kau diri hari balik, saya yakin kau balik, jangan takut. Saya takkan jatuh kita. Saya tak kawal perasaan saya. Saya tak kontrol, kawan-kawan saja, friend-friend nanti. Tetapi perempuan dan perempuan, perasaan kita ini sebabnya kita tak boleh nak kawal. Ada orang nak jatuh kita, tak jatuh kita. Ada orang tak mau jatuh kita, terus jatuh juga. Tanpa ada jalan lebih kurang sebulan, saya sudah pun jatuh. Bagaimana kita tahu kita sudah jatuh kita? Ada petanda. Petandanya bukan sebuah-buah dekat badan. Tandanya ialah kita jauh rasa. Oh, ada pengalaman. Betul tu, kita jauh rasa rindu. Lebih kurang tahun saya bercinta. Saya berkata nak kahwin dengan dia. Kita tak kahwin. Bukan main. Nak kahwin dengan dia. Tetapi pun tak menjamin dia tak ada. Kalau saya nak kahwin perempuan Melayu, saya kena masuk Islam dulu. Saya kena tukar agama saya. Ini pemikiran saya masa tu belum masuk Islam lagi. Saya fikir masa tu, ini undang-undang bodoh. Adalah kita nak kahwin ini perlu tukar agama? Apa salahnya? Kalau saya agama Hindu, perempuan itu agama Islam, kahwin saja lah. Nanti kita dapat anak-anak, kita ajar lah dua-dua agama. Beri satu, percuma satu. Anak ini juga besar, dia pilihlah dapat apa dia nak. Ini pikiran sebagai anak Muslim. Tuan-tuan tak faham apa saya? Sebagai orang besar, kita ini pikirannya. Kenapa mesti saya masuk Islam? Kenapa kita perempuan lain itu masuk itu? Sebabnya perempuan ikut lelaki. Bukan lelaki ikut perempuan tak atur. Bedanya kita 7-8 tahun berkita tak boleh nak kahwin. Memang derita. Memang derita. Setiap hari yang berlalu ibarat setahun lama. Jadi memang orang yang berkita tak dapat kahwin memang perang. 7-8 tahun. Satu hari saya berkini dan akan tidur lah. Saya sudah buat satu keputusan secara berlaku. Saya sudah buat keputusan sama ada saya masuk Islam dan kahwin dengan dia. Kalau tak sanggup masuk Islam, putus kita, putus hubungan. Saya menemui antara dua, sama ada masuk Islam ataupun putus cinta. Mana satu saya nak pilih? Kita biasa dengar cinta itu, memang contoh bukan lapan. Cinta itu punya. Orang yang berkita mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak kenyang. Orang berkita lautan api sambil di tengahnya. Sampai keberang, bikin di alam. Ya, lautan api kan? Biasanya ada pantun berkerat pasal kita. Apabila kita sudah berkerat, saya mungkin pun rasa tak selan. Jangan cuba di rumah. Jadi kerana kita, kerana cinta ni, saya sanggup masuk. Kita sanggup. Tetapi, sebelum saya buat keputusan masuk Islam, saya nak belajar dulu apa itu Islam. Kalau saya rasa yakin, baru masuk Islam. Sebab tukar agama bukan perkara kecil. Tukar agama ini perkara besar dalam hidup. Kita tak boleh tukar agama berbenang-benang. Kalau tukar baju, tak apa. Kita pergi kedai, beli baju. Tak suka baju, pergi kedai, beli baju lain. Tukar baju lain, tak ada masalah. Agama boleh tak kita tukar berwenang-wenangnya? Boleh? Tak boleh. Jadi saya nak tahu apa Islam. Kalau orang saya yakin, rasa selesa, baru saya masuk Islam. Saya tak mau masuk Islam, mata-mata itu bersama. Saya tak mau. Saya nak tahu Islam itu apa dulu. Adil ke tak adil? Adil ke tak adil? Jadi setiap kali saya jumpa dengan ustaz, saya jumpa dengan imam, kawan-kawan Islam, saya akan bertanya, ini kita dah berjalan yang tak boleh terang ni, sebab saya tak tahu lagi. Saya akan bertanya kepada mereka, apa itu Islam? Bila berita cerita tentang Islam, bukan buat saya nak masuk Islam. Buat saya nak lari jauh-jauh dari Islam. Dia sudah aku yang ingin cakap, kalau orang yang tak aku tidak bagi tahu dia. Bila masuk Islam, mesti buat pembayaran 5 kali satu hari. Begitu. Maka saya agama itu dulu, nak pergi ke Kuwait tahun sekali. Tahun 2 kali pun susah. Mak bapak kena paksa baru pergi. Dalam Islam, tiap-tiap hari kena banyak. 5 kali sehari. Nak bangun solat subuh, kenapa susah? Jihad itu, termasuk lelaki, termasuk lelaki. Berapa ramai orang Islam, bila masuk waktu subuh, dia datang bulan. Dia tak solat. Kerana kontrol. Dia solat. Masuk Islam 1 bulan Ramadan kena puasa daripada subuh sampai maghrib tak boleh makan, tak boleh minum, sedikit air pun tak boleh minum, batal puasa dia kata. Habis dah lapar dan dah habis. Masuk Islam wajib bayar zakat, berhutang tak boleh. Masuk Islam kerbau pendek tak boleh makan. Tahu kerbau pendek? Haram. Kerbau panjang mana? Bikin yang pendek tu. Nikmati. Kalau kawan-kawan bertanya saya dulu, nama tu tak boleh sebut, dia sensitif. Kalau sebut nama tu, dia akan rasa jeli, dia kata sudah pun, boleh baca silat dan sebut. Biasa dia akan ingin, Pak Ali Baya. Ini antara hubung-hubung yang mula-mula saya baca. Atau pun dibunyikan, poin-poin. Tapi tidak-tidak pun, dia nak sebut bagi. Sekarang dah biasa lah ya. Masuk Islam, tak boleh minum arak. Tahu arak? Dia. Dalam bahasa Inggeris di Indonesia, D-E-E-R. Beginning enjoy, ending regret. Itulah dia. Masuk Islam, tak boleh berjudi. Masuk Islam, kena potong. Yang mula-mula, dia orang kata-kata, di pasar kena potong. Kadang-kadang ada orang baru masuk Islam, dia tak tanya, dah makan ke betul, ada orang tak ada ke, ada apa-apa yang dia makan ke betul. Orang kata-kata, dia dah potong ke betul. Pembimu antara bangsa. Tahu tak kena potong? Bukan lagi nak nafsi ibu lain. Ni berkatan, sunat. Maaf cakap, dia maaf cakap. Bila dia tunjuk kena potong, tunjuk pun tak potong. Bila dia tunjuk, bukan tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni. Potong macam ni. Kalau macam ni, siapa lah nak masuk? Siapa lah masuk? Pendek yang kita dah berbuat apa-apa, pendek. Akhirnya saya jumpa dengan seorang ustaz, nama dia Ustaz Al-Nisi, di Ibu Pera. Masa mula-mula saya jumpa dia di rumah dia. Waktu itu dia tinggal di rumah banglo, 19 tingkat. Tahu rumah banglo 19 tingkat? Rumah flat. Rumah flat tu. Rumah dia sikit, hati dia besar. Bila saya cerita pada dia masalah saya, ada dosa yang lalu, tengah fikir, nak kahwin, dia tak minta tahu macam mana nak buat, sebab terpaksa masuk Islam dan sebagainya. Dia kata tak tahu. Dia suruh saya pergi ke rumah dia, belajar dengan dia. Dia tu saya belajar tentang Islam. Belajar 3 bulan, belajar 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dia takkan paksa saya masuk Islam. Dia kata belajar dulu, bila rasa yakin, kalau rasa yakin, baru masuk Islam. Saya pun fikir balik, logik. Dia kata kalau masih Islam nak kahwin, tak ada lah. Ini mata tenaga dari Allah SWT. Sebab pintu hidayah ada banyak. Banyak cara seseorang mendapat hidayah. Boleh jadi ada orang dapat hidayah melalui perkahwinan. Yang salah ialah sudah masuk Islam, tak mau belajar, tak mau beramal dengan Islam. Dan dia beritahu saya, bila belajar, kalau ada soalan, boleh jadi soalan, dia tak marah. Ini saya memang terkejut. Sebab kalau saya butuh ustaz-ustaz saya, tak boleh ada soalan. Kalau saya ingin soalan, kena marah. Awak ni betul-betul nak masuk Islam, kena main-main. Kalau betul-betul nak masuk Islam, jangan banyak soalan. Ikut. Kita kena marah kalau kita ingin tanya soalan. Tetapi macam mana dah tak tanya soalan? Sebab ini perkara pokok dalam hidup. Keputusan besar dalam hidup. Mestilah saya tanya soalan. Kalau saya rasa pasti, saya rasa yakin, barulah saya teruskan untuk masuk Islam. Tapi Ustaz Ali sini, dia tak harap kalau saya soalan. Maka saya pun belajar dengan dia. Mula-mula saya kata, bukan pasal hukum harap. Kalau tempat lain, dia tak kena ajar, ini wajib, itu wajib, ini haram, itu haram, ini dosa, itu dosa, ini salah, itu salah, ini masalah, itu masalah, itu ustaz, kita rasa dari kami ustaz. Tapi ustaz ada sini, yang dia ajar saya bilang, saya berkata Tuhan. Dia adalah dia, saya berkata Tuhan dalam Islam. Dan dia ada contoh daripada ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ada beratus ayat yang berkata kepada kita siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh tak saya baca satu surah? Satu surah sampai habis ya? Bukan surah Al-Baqarah. Orang yang faham bisa surah Al-Baqarah yang paling panjang. Kalau nak baca surah Al-Baqarah pun itu panjang surah ini. Yang saya maksudkan surah Al-Baqarah. Surah ayat 1 hingga 4. 4 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal, satu. Allah bukan dua, bukan tiga, bukan lima, bukan lima. Saya berfikir. Ini pertama kali dengan ayat tadi ya, pertama kali. Saya berfikir, benda ini memang logik, memang logik. Contohnya nak tumpah kena faham, saya waktu bukan beragama Islam. Sebagai orang bukan beragama Islam, saya berpandu kepada akal fikiran. Nampak? Berpandu kepada logik. Saya ini sendiri dengan logik. Kalau Tuhan lebih dari satu atau tak satu, bergaduh. Satu Tuhan kata, kita nak bagi hujan di hadap. Satu Tuhan lebih kata, dia nak bagi hujan, tapi agama. Maka mereka pun bergaduh, mereka pun bodoh. Kalau Tuhan lebih dari dua, lah salilah satu, dengan satu menunggu. Nampak tu? Masalah kalau Tuhan lebih dari satu. Allahu Samad. Allah tidak berbunuh, tidak ada akhir. Allah tidak bergantung pada satu apapun. Allah tak perlu apa-apa, tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu hidup. Tetapi seluruh alam, sekalian makhluk bergantung kepada Allah. Allah sendiri tak perlu apa-apa. Tetapi Allah tersebut saya masuk bergantung pada itu. Saya berdiri menjadi memang untuk asal. Memang mesti. Cuba bayangkan, kalau kita makan dan kita minum, lama-lama dari tadi, tanah. Kita masuk, tanah. Tak sesuai sifat Tuhan, masuk, tanah. Dari sifat Tuhan tak perlu apa-apa, sebab dia Tuhan memang masuk akal. Dan jadi kuatan yulat. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bermakna Allah pada anak tak ada mak, tak ada bapak. Memang lupi. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa berlaku? Anak-anak Tuhan itu sama diri-diri Tuhan. Lama-lama, dia besar menjadi Tuhan. Maka bergantung pada satu sama lain. Kalau Tuhan ada mak bapak, mak bapak lebih besar daripada anak. Artinya ada benda yang dibutuhkan dari Tuhan. Tapi memang betul, Tuhan tak boleh ada anak, tak boleh ada mak, tak boleh ada bapa. Tuhan berdiri dengan sendiri. Wajar yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satu apa pun yang terlupa dari Allah. Tak apa. Dalam dunia kita ada satu benda yang terlupa dari Allah. Apa saja yang mata kita boleh lihat, itu bukan Allah. Kalau kita pejam mata kita dengan ikut, apa bayangan ini masuk dalam kepala kita, gambaran apa dalam kepala kita, itu bukan Allah. Sebab Allah tidak dapat digambarkan, tidak dapat digambarkan. Yang kita dapat lihat, yang kita dapat gambarkan, itu adalah makhluk. Allah adalah pencipta. Pencipta tidak sama dengan makhluk. Islam mengajar kita sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ayat tadi? Empat ayat saja. Empat ayat ini sudah cukup bagi saya mengetahui inilah Tuhan saya. Inilah Tuhan saya. Inilah pertama kali dalam hidup saya ada orang menjelaskan kepada saya tentang tauhid. Ayat tadi kita tidak tahu ini keesaan Allah SWT. First time ada satu kata cerita kepada saya tentang Allah secara kesempatan. Empat ayat ni pun bukan berusaha yang lupa apa-apa saja. Dia sudah terjemahan saja. Dia sudah terjemahan dengan kapal titik. Tetapi hari yang berpikir, sebab ini fitrah, fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapa bersuara tak bayi lagi menjadi nasaran yang Yahudi, Majusi atau konsep kita berarti Hindu, Buddha dan sebagainya. Tetapi setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Orang bukan fitrah, dalam diri mereka, jauh dalam diri mereka masih ada fitrah. Dan fitrah ini kenal yang ada benar, yang ada salah, yang mana hak, yang mana batil. Fitrah ini kenal. Tapi kini dia ustaz tadi sulit terjemah ada tak apa-apa. Jadi ustaz ada tadi, fitrah saya, hati saya, kalbu saya sudah mengenali. Inilah Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Sekarang saya nak mengatakan dengan kebenaran. Sebab amanah besar datangnya daripada Tuhan. Dari ibu bapa. Majoriti, bukan semua, tetapi majoriti orang bila nak masuk Islam, halangan besar, cabaran paling besar datang dari Tuhan. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa ada orang Islam, Islam minat dengan Islam. Ramai tak dikuasa sama-sama. Tapi tak jadi orang Islam. Untuk sama kebiasaannya kerana pandangan dari Tuhan. Yang disebut kakak tadi berpuluh-puluh tadi. Tak masuk Islam berpuluh-puluh tahun. Sudah minat dengan Islam. Tak masuk Islam. Halangan daripada bapa. Halangan daripada bapa. Saya pun begitu. 7-8 tahun saya cuba bagi kru bagi tanda-tanda kepada mak bapak saya. Kalau hari ini mungkin masuk Islam, mak bapak saya langsung tak boleh terima. Nak bincang pun tak boleh. Berbagai cara mereka aman saya daripada mak bapak Islam. Ada ketiga itu yang saya kenal ayat Tauhid tadi, ayat Akidah. Surah Al-Quran kita tidak kenal siapa Allah SWT. Saya sekarang ini mau masuk Islam. Mak bapak saya seolah-olah kami hidup. Seolah-olah mereka tahu saya ini sudah nak masuk Islam. Kedua-dua mama saya kukul, mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam. Allah bapa saya kata, bapa saya dah bukan Islam. Syakiri, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapa kamu di dalam rumah ini. Dan kau bertanggung jawab atas kematian kamu. Mereka kukul, mereka akan bunuh diri dan menyayat. Saya yang berjahat sejauh oleh Imam Bapa yang bagi nyawa bukan saya. Yang bagi nyawa itu Tuhan. Yang dapat nyawa pun bukan saya. Tuhan yang dapat nyawa. Kalau mak dan bapak mati, bukan saya bertanggungjawab. Tuhan bertanggungjawab. Saya cuba bapak mati setiap tak ada apa pun, saya pun lupa cepat pulang. Selesai tak masalah? Selesai tak? Tak selesai. Tak selesai. Tetapi kita dapat memilah masalah untuk bicara waktu melanggarkan diri kita berwaktu. Kalau saya masuk Islam, mak bapak belum diri. Saya pernah berfikir, saya masuk Islam saya bunuh diri dulu. Tetapi tak pernah saya tidak tahu dulu kan. Dan bila saya tidak tahu, masalah kita tahu saya kata belum diri. Saya pernah berfikir, saya nak tunggu mereka tua dulu, yang mereka mati seperti biasa. Lepas itu baru saya masuk Islam. Tetapi tak boleh. Sebab ada jaminan mereka akan mati sebelum saya. Bagaimana kalau saya yang mati dulu? Katakan saya sedang memandu mereka. Sedang memandu mereka tiba-tiba sempat tak sudah berkali masyarakat. Tak sempat, mati kata. Mati kataan tak apa, kataan mati tak apa-apa terasa. Mati sakit tak apa, terasa. Contoh dah perempuan kita faham dia. Saya waktu itu sudah faham apa arti tapi saya dah faham, kalau saya nak masuk Islam, saya sakit, saya dah faham. Saya dah tahu apa arti syirik. Kalau saya tak masuk Islam, saya syirik kepada Allah SWT. Jadi tiba saya berbentuk-bentuk nak masuk Islam. Saya nak masuk Islam. Sebab saya tak tahu lagi dalam keadaan kafir. maaf Allah ini. Kalau tak masuk Islam, kena kiri kepada Allah SWT. Apa yang perlu saya pilih? Kena pilih aku. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada di tempat saya, yang mana tak anda pilih? Anda yang pilih Islam itu pilih apa-apa? Kalau satu Islam, ketika saya tidak pakai jenis, maka faham. Bagi mungkin yang ada mahapa, bayangkan anak ke sisi. Cuba masing-masing bayangkan wajah mahapa atau anak ke sisi. Bayangkan wajah mahapa. Kalau tuan-tuan dan tuan-tuan berada di kedudukan saya, kena pilih antara mahapa atau Islam yang mana tak anda harus pilih. Kalau semua Islam, kerja tadi dalam bisnis, mahapa, mati. Kalau anda berada di satu persimpangan, kena pilih salah satu. Kalau pilih Islam, mah bapa mati. Kalau pilih mah bapa, dia tak jadi maksimal, kita tak pilih. Yang mana anda tak pilih kalau berada? Yang mana anda tak pilih? Susah ke tak? Susah. Itu nak kata saya. Kepada bapak, itu nak kata saya. Kalau dulu kita kita tidak tahu tentang kita tidak tahu kita tahu kita tidak tahu kita akan berbunuh kita tahu. Tetapi sekarang saya sudah tahu selagi tak mampu berubah, lagi itu hidup dalam keadaan berubah bisa. Kalau mati tiba-tiba mati dalam keadaan sakit. Tetapi kalau waktu kita mampu apa bunuh diri. Saya bingung, saya bingung, saya bingung. Hati saya meronta-ronta. Meronta-ronta. Tak beriman kepada Allah SWT. Sebab pada masa yang sama, saya juga tak jantan sama bapak saya. Saya tak boleh disahkan mereka begitu saja. Saya bingung. Dalam keadaan begitulah, saya suka satu buku kecil. Satu buku yang bertajuk Al-Quran dan Sains Modern. Dalam bahasa Inggeris. Quran yang dimodernkan. Dalam buku itu dia menceritakan bagaimana 1400 tahun yang lepas dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran menceritakan penemuan-penemuan sains modern. Dalam contoh tuan-tuan, sebagai contoh Big Bang sudah pun disebut dalam Al-Quran surah Asia, surah 21 ayat 23. Matahari yang pula bercahaya pada kopinya surah Yasin, surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada saksinya surah Al-Ahzab, surah 21 ayat 37. Bentuk bumi yang bulat di tengah gambaran dengan surah Rumah, surah 29 ayat 25. Surah Al-Ahzab, surah 21 ayat 29. Surah Al-Ahzab, surah 29 ayat 37. Gunung Tanah menetapi sama bumi kita. Surah Al-Ahzab, surah 21 ayat 37. Gunung Tanah disebut pada fakta dalam Al-Quran. Surah Nabah, surah 78 ayat 67. Tak jadi kita tak ada tanah. Surah Kiamat, surah 35 ayat 34. Pada kulit kita sendiri berasal dari surah Nisa, surah 4 ayat 56. Kejadian Angel dari dalam Korintus, surah Korintus, surah 23 ayat 14. Satu. Bagaimana tak mungkin 1400 tahun yang lepas atau beratus-ratus ayat dalam Al-Quran menceritakan penemuan-penemuan main modern. Mungkinkah Nabi Muhammad mengarang Al-Quran itu sendiri? Mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin. Kalau 1400 tahun dulu, kita kumpulkan semua manusia hidup pada waktu itu, kita kumpulkan mereka semua. Bolehkah mereka mengarang Al-Quran? Tak mungkin. Tak mungkin. Zaman itu, belum lagi ada peralatan canggung. Tahu canggung? Canggih dan canggung. Tahu kenapa saya sudah perkataan canggung? Ini ceramah saya kan? Sudah masih saya kan ada juga senangkan. Tapi bapa dan bapa, inilah masih Allah SWT. 1400 tahun yang lalu. Kalau bukan manusia yang menulis Al-Quran, maka Al-Quran jadi satu. Dan Allah, Allah maksa, sekarang saya sudah yakin, yakin Islam agama yang benar. Tahu Islam agama benar, yakin Islam agama benar, dua perkara yang berbeda. 15 tahun dari pembelajaran kita, dari mahkamah kepada kita, tahu kita agama benar. Belum tentu yakin Islam agama benar. Kita tahu rezeki dari Allah. Belum tentu kita yakin rezeki dari Allah. Kita nak tawakal kepada Allah, kepada Allah, belum tentu kita yakin. Kita lagi contoh kepada perempuan, kita lagi contoh. Misal kata, contohlah kata ini adalah serika baju ulang. Kita harus kipas. Contoh ini serika baju. Kalau saya kata kita perempuan dan perempuan, serika ini panas, tapi ini apa? Perempuan dan perempuan tidak tahu serika ini panas. Yakin ke? Belum tentu. Macam mana nak yakin? Pedang dulu. Kamu contoh. Jadi kita contoh-contoh, serika lagi. Oh! Panas. Sekarang baru kita yakin kita tadi panas. Jadi berbeza antara tahu Islam agama benar, yakin Islam agama benar, dua perkara yang berbeza. Contohnya perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Ramai orang kita tahu Islam benar, belum tentu yakin, belum tentu. Adakah kita boleh kita tahu kita dengar kita tidur sepi lagi? Seorang yang jaga kita, kita amal Islam ikut ikut turun temurun, bukan dengan mengkaji, bukan dengan cara kita mempelajari, bukan dengan cara kita menuntut ilmu. Bapak dan perempuan, jangan salah faham. Saya bukan menyatakan sesuatu yang salah faham. Tetapi ini sekadar satu perkongsian daripada hati kita. Kita nak terus tenang. Kadang-kadang saya lihat orang Islam kita ini Islam secara keturunan, Islam yang diwarisi. Tetapi itu rupa iman tidak boleh diwarisi. Hanya kadang bapa Islam belum tentu anak beriman. Kalau bapanya seorang imam, hatta kalau bapanya seorang nabi, kalau bapa yang seorang nabi, belum tentu anak beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita ada pelajar dari kita Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Anak istri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Betul ke tak betul tuan-tuan dan puan-puan? Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun bapa dia bukan pada agama Islam. Tetapi Nabi Ibrahim dan besar kepada Allah. Iman tidak diwarisi tuan-tuan dan puan-puan. Iman adalah asas ilmu yang kita dapat diamalkan di sini. Di akhirat nanti, malaikat kita suruh rakyat di sini beratur ulang tak malaikat. Lepas tu malaikat cek malaikat kita, Islam masuk juga, Islam masuk juga, tapi Islam masuk neraka, tak ada. Bukan bergantung pada malaikat kita, kita masuk juga dalam neraka. Maka juga dalam neraka, bukan juga amal ibadah kita. Jadi amalan yang berdasar kepada ilmu, bukan secara membuka tulis, bukan secara taklik, bukan. Yang saya katakan salah sebelum berapa perempuan? Salah tu? Kalau salah, belum tegur saya. Kalau salah, belum tegur saya. Tetapi ini tak pun amatan saya sebelum berapa perempuan. Kerana anak-anak kita tidak paksa mereka untuk beramalnya. Kita paksa dia untuk solat, kita paksa dia berpuasa, kita paksa ini, paksa itu, tetapi dia tak faham, dia tak faham. Dia ikut-ikut, tak kena sebut amalan jadi budaya. Kadang-kadang tapi budaya, bukan dengan pemahaman, tetapi iman itu adalah berdasar kepada ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib ikut kemampuan kita masih. Boleh saya bagi satu contoh ke tuan-tuan dan puan-puan? Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan, biasa tak dengan beratur ikhlas sebelum ini? Kul, bawa-bawa akan masa khabir. Biasa dengar kan? Biasa dengar kan? Imam pun selalu baca kan? Dalam surah lagi. Kita faham tak maksudnya? Ada tak memberi kesan kepada kita? Kurang kan? Tetapi bagi saya, pertama sekali saya mendengar ayat ini terjemahan sudah cukup memberi kesan. Kerana antara kita ini, dana kurang mengaji Al-Quran kurang. Kalau kita mengaji pun hanya mengaji saja tetapi tak faham. Kita kurang mengaji Al-Quran. Kita hanya mengaji tetapi tidak mengaji. Kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang insyaAllah bagus dan pahala. Baca Al-Quran dengan tajwid yang betul, kita orang dapat pahala. Tetapi tak faham. Tak faham apa yang dibaca. Kalau kita baca Al-Quran tetapi tak faham, bagaimana Al-Quran ini nak jadi pembina hidup kita? Al-Quran ini maksudnya menjadi bimbingan dalam hidup kita, betul kan? Betul kan? Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran dikeluarkan sebagai bimbingan, sebagai panduan untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam tetapi untuk semua manusia, seluruh manusia. Dan Al-Quran adalah Al-Quran yang ini memisahkan antara hak dan batin. Al-Quran adalah bimbingan, panduan lengkap dalam hidup kita. Tetapi kalau kita hanya membaca Al-Quran tak faham apa yang kita baca, adalah seolah-olah kita dapat CD-LCD yang baru dengan buku panduan dia dalam bahasa Jerman. Kita hafal buku panduan dalam bahasa Jerman tapi satu patah kita tak faham. Hanya hafal buku panduan tetapi tak faham buku panduan itu tak memasuki kita kan? Antara CD-LCD dengan hidup kita mana lebih bernilai? Hidup kita sudah menilai ke ini yang sedih di bulan. Hidup kita. Dan ini adalah buku panduan daripada pencipta kita. Daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa ramai di antara kita membaca Al-Quran dengan pemaham. Saya mengesyorkan pada diri saya dan semua yang hadir di Allah. Mari kita amat selanjutnya. Pemaham. Ikut kemampuan kita masing-masing. Lain orang, lain kemampuan. Kita semua tak sama. Ikut kemampuan kita masing-masing, kita amal Islam dengan pemahaman. Bila kita faham, barulah kita dapat merasa nikmatnya Islam, manisnya Islam, istimewanya Islam, insyaAllah. Kita berikan bantuan itu antara insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tuan dan puan yang masih Allah SWT. Saya tidak ingin menangkap apa yang kita sudah berhenti. Tak disebut berapa lama saya bercakap. Walau bagaimanapun saya berjanji. Saya berjanji, saya tak berhenti sebelum sudah tengah. Boleh? Dan kata orang Islam, kalau sudah berjanji, kita berhenti. Posterkan dari kita, kita sepati dari kita. Jadi malam ini saya fokus dakwah kepada bukan Islam. Nak berdakwah kepada bukan Islam ada pelbagai cara. Cara yang paling masak dan paling penting, dakwah dirham, bukan dakwah perasaan. Dakwah dirham dengan akhlak kita, tidak akhlak Islam. Dakwah dirham dengan kata-kata kita. Dakwah dirham dengan kesulitan. Kita berasal dalam guru-guru kita menyebabkan. Ataupun dengan internet, kita chatting, Facebook, Twitter, kita boleh mengatakan dakwah Islam dalam itu. Kita juga boleh buat dakwah bilmat dengan harta benda, bank diri. Ada yang tadi kita ini, dia ada korporat. Pernyataan besar. Duit banyak, harta banyak. Nak turun pajak untuk berdakwah tak ada masa. Tak apa. Kalau sendiri tak dapat turun pajak untuk berdakwah, tak ada masa. Kita simpulkan harta tadi, bank diri tadi, dialah dakwah tadi. Sebab ada orang melakukan kerja-kerja dakwah ini sepenuh masa. Mereka pun ada keperluan untuk kehidupan. Contoh nak kumpul ini dengan sutera ini. Sebab ada ramai kawan Okay, pertama ini katakan jiwa dia hanya minat pada dakwah. Minat pada dakwah. Tetapi keluarga itu tidak. Tidak sarankan. Tidak perlu saling. Ya, ada yang harus saling. Kita sarankan di sini. Kalau dia tak sikir, mana kita dapat insan? Papa maksud saya kan? Seperti itu. Jadi, apa yang saya sikir ini, kalau ada orang sikir yang sebagai ini, ini sebab tadi kalau saya muda, saya betul jadi kemana nanti. Kalau nak kita jenguh ke apa-apa, boleh dapat kita tahu. Saya kata tak sama, nak kita jenguh dan tak apa-apa. Tetapi kerana dia apa, maka saya tak tak mengini. Saya tak tak apa-apa. Saya memahami, saya bersama-sama dengan NGO, Islamic Information and Services Foundation. Ini satu NGO, dan keluarganya akan tak berkasar kepada simpangan orang barat. Kalau korban dan korban kalau berminat nak support, jangan pergi kepada saya, saya tak panggil. Okey, mungkin boleh bagi kepada Tuan Imam kepada kata-kata, kumpulkan diri, lepas tu bagi dekat AMS. Kalau tak bagi dekat saya pun boleh, kira-kira satu jumlah dia, nanti kita tak bagi lebih. Sebab saya takut nak ambil derma, yang satu takut terpakai, masuk poket sendiri. Yang kedua, kena ada accountability. Faham maksud saya kan? Kita kena ada accountability. Kalau kita ada pertimbangan dan sebagainya, tanah-tanah saya mengandungkan. Sebenarnya ada satu hasrat di hati. Sebab ada satu dua kawan menjadi tulang belakang di ANS. Tulang belakang menjadi orang kuat di ANS. Tapi tahu, tulang belakang ini bukan penceramah saja tahu pasal orang kuat. Yang dia beri penceramah, dia orang dinamik penceramah. Tetapi kadang-kadang yang menjadikan problem ini orang di belakang tadi. Tapi ada seorang dua kawan-kawan di belakang tadi, tetapi mempunyai masalah keuangan yang separah. Jadi kita tengah mencari orang yang boleh sponsor dia. Kalau boleh secara konsisten, boleh sponsor dia, ringankan beban keuangan dia supaya dia boleh terus dengan aktiviti dakwah. Saya tak minta untuk diri saya, jangan salah faham ya. Kalau saya tak faham saya, saya tak minta untuk diri saya. Tapi benda ini sedang mengganggu fikiran saya. Sebab kalau dia tak buat kerja, okay, boleh lumpuh. Bagaimana orang yang menaikkan satu-satu NGO, bukanlah satu orang. Bagaimana seorang, dua yang berdiri di rumah kata. Kalau itu dalam tak diri, satu NGO pun boleh lumpuh ataupun boleh lepas. Sama ada lumpuh ataupun dia boleh lepas dan kurang berdasarkan. Tetapi yang saya katakan ini untuk NGO ayah saya. Ada banyak lagi NGO lain. Banyak ini NGO lain. Jadi kita nak bertawa kadang-kadang, kalau kita dah harta benda, wang ringgit dan sebagainya, kita boleh impak di situ. Kalau wang ringgit pun tak ada, nak cakap pun tak ada, nak menulis pun tak ada, tak apa. Kita buat tak apa yang hal. Dakwah dengan menyimpang tenaga kita, buat pikiran kita, secara mulai dakwah. Itu juga kita buat dakwah, beri muka satu tak kasihan. Ataupun kalau pandangan, agama. Matang ini boleh dengan positif. Perbandingan agama boleh? Okey, bila kita buat perbandingan agama, perhatian, kita bukan tak kata semua agama orang tidak. Dalam Quran Al-Imran Surah Al-Baqarah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran Surah 3 ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud kalau satu-satunya memilih satu agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Semua agama tak sama. Pada masa yang sama, bila kita buat perbandingan agama, bukan kita hentak agama saya, tidak. Bukan kita hentak agama saya. Dalam surah Al-An'am, surah 56 ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu memaki Tuhan Tuhan itu. Janganlah kamu mengikuti Tuhan Tuhan itu. Atas kejahilan mereka pun mungkin mereka kembali memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang membina Tuhan Tuhan Tuhan orang bukan Islam. Kita perbandingan agama ini terujuk pada satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Imran surah 3 ayat 64. Kemudian Allah Taala qul lahu kita ta'alu ila kalimatu tawaqi baina nama bainaku Allah taqul dhati Allah yang bermaksud katakan kepada ahli kita marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah perintah kita cari persamaan, bukan cari perbezaan. Persamaan yang macam mana Allah nak berjati Allah. Tidak ada lagi disembah melainkan Allah. Kita bawa kepada tauhid, bawa kepada akidah. Dan bila kita cari persamaan, mula-mula kita kena belajar Islam dulu, kena faham Islam dulu, kena hari Islam dulu. Bila kita sudah faham Islam, kita kaji agama lain. Dan kita lakukan perbandingan, mana persamaan. Maksudnya Al-Quran dengan Baitul sebagai contoh, ada persamaan. Dengan telah faham. Saya tak kata Al-Quran dan Baitul sama, saya tak kata begitu. Al-Quran dan Baitul pun ada perbezaan. Dan ada persamaan. Yang kita nak mula berbincang dari persamaan. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Orang Kristian percaya Tuhan itu berapa? Tiga. Mana-mana saya pergi, itulah jawapan yang biasa saya dapat. Tapi jawapannya salah. Orang Kristian tak percaya Tuhan itu tiga. Orang Kristian kata Tuhan itu satu. Tetapi tiga cara satu. Ini Holy Spirit. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Not three God, but one God. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Bukan tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Boleh faham tak? Boleh. Saya sampai sekarang tak faham. Satu, campur satu, campur satu, jadi orang Kristian pun tak faham. Yang saya jumpa, mereka pun tak faham. Sebab tu dapat beri pastor, beri jadi mereka tak faham. Kalau mereka boleh tidur, kita boleh makan tak tidak mereka. Lama-lama mereka kata, this is a ministry. Ini satu ministry, kelima saja. Satu dah jawab. Tetapi dalam Islam, tak ada Allah, tak ada ministry. Ayat-ayat Tuhan jelas, tidak perlu ikhlas tadi, jelas kata Allah SWT. Sekarang orang Kristia telah mengangkat Nabi Isa, Isa Christ, menjadi Tuhan. Dalam Al-Quran kita sebut Nabi Isa, Amati. Dalam Al-Quran kita sebut Jesus Christ, orang yang Nabi Isa diserbat orang yang sama. Orang Isa telah mengatakan diserbat Nabi Isa menjadi anak Allah. Mereka menyebabkan Isa sebagai Tuhan. Dalam Islam, kita juga beriman kepada Isa yang sama. Sebagai orang Rasulullah, dia beriman. Rupa iman, kita percaya orang Isa. Kita juga percaya Nabi Isa lahir secara mujizat tanda apa. Kita juga percaya Nabi Isa buat menyembuhkan orang sakit kuda, orang muda jelik, orang mati hidup balik. Surah Al-Maidah, Quran 5 ayat 51-10. Tetapi dengan izin Allah SWT. Orang Kristian, mereka telah mengangkat kita menjadi Tuhan. Kalau kita kaji Bible, kenapa Bible? Kalau saya guna Quran dan itu menolak orang Kristian, dia terima tak bukan orang Kristian tak terima, dia tak mau terima daripada Al-Quran. Kalau saya guna Bible, dia terima ke tak terima? Suka tak suka, dia kena terima. Kalau kita kasih Bible, tak ada satu ayat dalam Bible, tak ada satu ayat dalam Bible secara jelas mengatakan Jesus Tuhan atau suruh orang sembah Jesus sebagai Tuhan. Ayat yang jelas dalam Bible tak ada. Banyak ayat dalam Bible menafikan Jesus sebagai Tuhan. Saya bagi beberapa contoh. Gospel of John, chapter 14, verse 58. Dalam Bible, Jesus sebut, My Father is greater than I. Tuhan Bapa, tapi besar dari saya. Otomatik kita tak boleh jadi Tuhan. Sebab sifat Tuhan, tak boleh ada benda lain yang besar dari dia. Saya bagi contoh lagi. Gospel of John, chapter 5, verse 13. Jesus sebut, I am a constant yang berganti. Saya yang sendiri tak boleh buat apa-apa pun. Adakah Tuhan akan bercakap begini? Saya tak boleh buat apapun. Tuhan akan bercakap begitu kan? Itu bukan bahasa Tuhan. Otomatik itu bukan Tuhan. Saya bagi satu lagi. Tuhan akan bercakap begitu. Saya tak boleh buat apapun. He is a special interpreter. Fall his face to the ground and he pray. All Father in the heaven. Let this cup pass away from me. Not as my will but as your will be done. Jesus pray to God. Jesus menyebab Tuhan. Kita tanya orang Kristian siapa yang kita, dia berkata Jesus adalah Tuhan. Artinya apa? Tuhan menyembah Tuhan. Logik ke? Tak logik. Macam mana kata Jesus sembahyang? Dalam kata Jesus sembahyang, macam mana kata dia? Fall in faith and go to the ground. Artinya apa? Tidur. Jesus sembahyang tidur. Orang Kristian sembahyang tidur ke tak tidur? Saya tak tanya kan sering masuk gereja, tak pernah saya tengok walau sekalipun orang Kristian sembahyang sujud, tak pernah. Mereka menyanyi, melutut dan sebagainya. Siapa yang sujud bila sembahyang? Orang Islam. Artinya apa? Cara kita sembahyang bukan macam Kristian. Kita sembahyang macam orang Islam. Yang saya tunjuk apa? Saya tunjuk banyak. Dalam bidang itu, saya tak pernah berbicara dengan orang Kristian, apa berlaku? Dia mula berfikir. Dia mula berfikir. Apa sebenarnya ajaran Hindu sekarang? Kalau kita bercakap dengan orang Hindu sebagai contoh, tolong jangan pakai baju. Tak tahu. Orang Hindu ada kitab dia sendiri. Dia ada banyak kitab dia. Kitab yang paling tua, yang paling sahih bagi dia, itu adalah Veda. Veda ni ada empat jenis. Greek Veda, Hindu Veda, Sam Veda, Atharva Veda. Jadi tak pulang dengan Kupan, Nisa, Sama, Brata, Ramai, Rapa, Gori, Nisa, Sima, Bata, Wata, Sumpul, Sumpul, macam-macam kitab ni. Tak apa pun tak pernah. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh. Dan kalau kita lakukan ini, ukur dengan bahagia, alat-alat, berbuat, itu bahasa Sanskrit. Artinya Tuhan itu satu, tidak ada nombor dua. Terus dua dengan kul wallahu ahad. Kata kalau orang pada syekh tahu nak ayat sembilan disebut nas kata kata yang kita kata apa? Siapa yang dengan nabi yang kata. Maksudnya adalah Tuhan tak ada ibu bapa. Atau Tuhan lain lebih besar dari ini. Lam jalit pada yulad. Jazur kita waktu itu kedua ayat itu menyebut nasihat bagi mati. Bagi Tuhan ada rupa. Tuhan tak ada rupa. Tuhan tak ada digambarkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jazur kita waktu 40 ayat 9. Anda sama perwisa biasa menyebabkan tak apa-apa untuk maksudnya ialah mereka jatuh dalam kegelapan. Siapa yang menyebab asal bukti kepada Tuhan? Asal bukti maksudnya alam semula. Orang itu di dalam sebab benda-benda semula jadi. Matahari, bulan, pokok, batu, udang, keren, ikut, lembu, api. Di dalam sebab benda-benda ini. Ada di sana menyebabkan kalau sebab asal bukti, lagi terus jatuh dalam kegelapan. Asal bukti berarti benda yang dibuat dengan tangan manusia. Orang Hindu di dalam menyembah sesuatu yang dibuat dengan tangan manusia. Rupanya seperti patung besar. Rupanya Islam. Saya bagi satu lagi lah. Brahma Putra of Hindu. Berdoa yang tadi. Ekstra Brahma. Dia ada senia dan sekitnya. Berbuat yang tinggi. Berdoa nadi. Nadi. Nadi. Nadi. Nadi. Yang berpatut Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak. Tidak. Kalau tadi tak ada. Rupanya dengan la ilaha illallah. Dalam kitab hidup sudah sebut la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah pun ada dalam kitab hidup. Sebagai orang syamsya, anti rishi, kalki awatan dan sebagainya. Jelas? Jadi kalau kita berdakwah dengan bukan Islam, kalau ada ilmu perbandingan agama, dia membalas. Kalau kita dakwah dengan orang Cina, biasanya kita tidak dakwah bukan. Tapi yang dia minta amat sama budak ini tak winter sikit, dia campur. Ada yang campur, Confucius sikit. Jadi kita kata, kita tak ada orang budak. Ada ada yang kuat untuk ikut Duka, Samudaya, Niroda, Mahda, 8-4-5. Tak apa Pak Zara dan Pak Misa. Kata tu Mahda, dia tu orang Cina semua. Pak Pekong, Tupikong, Tupikong, Kakanda Kukong, Tuan Kong, Yen Kuan, Ong Mitoko, Kuan Yin, Titan. Kalau kita kenal siapa tuan-tuan yang orang Cina sembah ni, dan apa perasaan tuan-tuan ini, kita boleh buka jalan untuk berdakwah kepada diri kita. Dari tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah kepada kita. Hari ini kita hidup dalam satu zaman yang penuh dengan sabaran. Suka tak suka. Kita suka, kita tak suka. Kita berada dalam zaman ledakan teknologi maklumat. Dengan television, radio, surat khabar, internet, Facebook, Twitter. Pelbagai maklumat maklumat dalam rumah kita. Suka tak suka? Tak 10 dan sebagainya. Macam-macam maklumat sampai dengan 50. Kebanyakan maklumat ini positif dan negatif. Positif dan negatif. Saya lihat pada saya ini 80-90% adalah negatif. 10-20% yang positif. Hiburan lampau, cerita-cerita kurafat, ciri dalam betul kan? Betul kan? Dalam cerita kita tahu anak-anak kita dalam cerita Facebook, aku betul-betul seksi dengan orang yang tak agama mana ke, aku betul-betul dia, kita tak tahu. Bila kita terdedah dengan 80-90% benda-benda negatif, anak kita ni nak keluar dari positif ini negatif. Kalau ikutkan berarti, akhirnya pun adalah tetapi bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita menghadapi cabaran ini? Itu nak kita lemburkan. Atau kita lakukan dengan hutan itu lah. Yang perlu kita buat sekarang ini mengajar anak-anak kita terus saja di sini insyaAllah. Bagaimana menghadapi pengaruh-pengaruh negatif itu. Dan kalau pakai soalan, soalan kita Islam. Dan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan itu. Dan biasa kita dah nak buka khusus di IIS. Kita dapat khusus itu. Kalau tuan-tuan dah tempat berminat, bolehlah mendaftarkan diri di IIS untuk menghadiri khusus. Kita dah buka khusus ini 2 hari. Kalau tempat 1, kita buat 2 hari. 1 dan IIS 2 hari. Pagi sampai petang. Kita belajar sampai tadi agama Kristian, asal dia, sejarah agama Kristian, agama Hindu, kepercayaan Cina, memahami cabaran-cabaran alam, Quran dan sains, soalan yang biasa ditanya oleh Islam ini, itu pasal 1, 2 hari. Kemudian kita masuk pasal 2, pun 2 hari ke 1 hari. Yang itu kita bincang lebih berdalam. Biasanya komisi lebih kita nak kata, kita bincang lebih tinggi lagi. Pasal 3 praktikal, kita bawa pergi gereja yang ada. Tengok orang kita sembahyang dalam gereja macam mana. Kita gaya dengan pagi. Like, kita gaya dengan pagi. Kita bawa pergi ke kuil Hindu. Kita bawa ke tokong Buddha. Kalau kita ingin pusat, macam mana kita nak handle? Orang yang mahu Islam, kita nak proses perislaman. Itu praktikal. Pasal 3. Kemudian kita bincang juga perkara-perkara lain. Teknik public speaking macam mana? Teknik menjawab soalan macam mana? Teknik nak bertanya soalan macam mana? Dan kita juga bincang mengenai topik lain. Contohnya kita jawab pada dalam diskusi. Sesama orang Islam pun penting. Membina hubungan dalam Islam. Menjatuhkan orang Islam. Janganlah kerana kita berbeza pendapat. Kita berpecah belah. Orang Islam kita bersatu. Kita walaupun kita dah berbeza pendapat, apakah etika berbeza pendapat? Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat dulu berbeza pendapat. Termasuk Nabi masih hidup. Setelah berumur 24, bagaimana sahabat-sahabat berbeza pendapat? Bagaimana ulama-ulama berbeza pendapat? Kita dah etika berbeza pendapat. Dan insyaAllah kita buat kelas untuk konsumsi. Makasih syariah sebagainya. Bila kita memahami bagaimana ulama-ulama dulu mendapatkan sesuatu hukum atau usul dalam hukum-hukum PKI Dato' Makasih Syariah dan Hayat Sikir oleh Syariah dan sebagainya, baru nanti kita akan lihat kenapa ada perbezaan dalam mazhab dan sebagainya. Dan walaupun ada perbezaan, bagaimana kita saling hormat, menghormati antara satu sama lain, dan bagaimana kita hidup bersatu sebagai orang Islam. Apa etika ini? Sebab selagi orang Islam berpecah, kita akan lemah. Musuh tak kuat. Cuma kita lemah kerana kita berpecah dan kita tidak beramal Islam dengan ilmu. Kita lemah. Dan bila orang Islam beramal Islam dengan ilmu, orang Islam bersatu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaAllah kita akan ingat kebangkitan orang Islam terjadi. InsyaAllah. Jadi kita masing-masing ada tanggungjawab, ada peranan. Boleh tak lagi nombor telefon kakak saya ke? Kalau berminat nak mendaftar untuk kursi ketiga. Nama dia Brother Mark Yuri. Nama dia Brother Mark Yuri. Nombor telefon dia 013 615 9031. tiga kosong. Saya ulang sekali lagi. Nama dia berada Mark Jui. Dia seorang teacher. Nombor telefon dia 013-615-90-30. Untuk menghadiri kursus ini ada yuran RM120 per orang. Belum saja RM100 untuk dua orang. Kalau kata takut anak-anak minat tetapi berada masalah keuangan, boleh minta dengan kalau ada satu ini, dia cukup dimaksud oleh makanan konser dan sebagainya. Yang paling penting, kita nak ilmu ini tersebar. Sebab kerja dakwah bukan saja satu atau dua orang. Kerja dakwah adalah tanggung jawab kita bersama, insya Allah. Dari sini yang kita tahu, kita mungkin dengan lain-lain. Boleh saya buka sedikit masa untuk panggungan. Kalau ada siapa-siapa yang tak setuju dengan apa yang saya kata, rasa saya tak ada yang tak betul atau salah, mencak saya. Terlebih kuat. Kalau ada yang tak setuju, nak mencak ke, ada yang saya cakap benda tak betul ke, silakan. Sebab dalam Islam, kita bukan cari kemenangan, kita cari kebenaran. Kalau ada, silakan. Ada? Nak bertanya ke? Nak minta ke? Silakan. Okey. Soalan yang saya ni tentang Sister in Islam. F-I-N. Jawapannya yang saya berikan ni mana nak pribadi saya. Pada saya adalah ini. Kristus ini sangat satu NGO. Daripada apa yang saya tahu, yang saya tahu, lahirnya NGO Kristus ini sekarang ini, kerana berlaku yang saya rasa boleh ini atas faktor-faktor tertentu penindasan kepada kaum wanita. Ada yang antara wanita ini yang menuju cerai, lambat, dipukul oleh suami, ada masalah dan sebagainya. Ada faktor-faktor tertentu. Ada masalah yang kita tak apa-apa, maka masalah yang lambat nak bagi apa ni, kata putus untuk mereka bercerai dan sebagainya. Dan wanita ni lagi tak bercerai, tak boleh nak kita hidup kerja. Jadi di sini tak kena juga orang Kristus yang lagi datang memainkan peran. Tetapi dalam hal yang terlalu pemimpin-pemimpin dan rakyat ni adalah dia pendidikan barat sebagai contoh. Bukannya pendidikan yang tidak agama Islam. Tapi kemudian ada yang tidak anggota mereka mempelajari menjalani agama Islam. Tetapi kadang-kadang terbawa dengan pemikiran barat. So, ada yang kadang-kadang suara yang kita sampaikan itu nada yang berbunyi. Seolah-olah mereka menjalankan ajaran Islam. Dan Islam, agama Islam ini menjadi faktor wanita ditindas. Dan ini tidak benar. Islam bukannya menindas wanita. Islam memantapkan hak-hak wanita. 1400 wanita. Kita berbincang tentang hak-hak wanita. Ini kita akan bincang dalam pasal 2. Setiap pasal 2. Hak-hak wanita dalam Islam. Begitu banyak hak-hak diberikan. Tetapi ada beberapa persoalan yang terlihat mereka lebih jenuh kepada pandangan barat berbeza dengan Islam. Pada saya, dalam satu perkara, kita sentiasa letak Islam rasa yang paling tinggi. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad terhubung dan telah dalam perkara yang paling tinggi sekali. So, kita Islam daripada pandangan saya, ada sumbangan mereka lakukan kebajikan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga ada pandangan-pandangan yang mereka berikan tentang agama Islam. Pada pandangan saya adalah kurang berpasar dengan kehendak Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kadang kita juga mungkin salah faham apa yang mereka sampaikan. Kalau saya begitu saja, saya suka untuk berkaitan. Panggil mereka ke area kita yang sebuah. Kalau ada golongan yang bertentangan, yang kita tak setuju dan sebagainya, kita akan panggil mereka datang ke IMF, berikan hujah-hujah mereka dan kita berikan secara ilmiah. Kita akan buat secara tertutup. Dengan cara ini, insya Allah, kalau mereka tersilap, kita boleh betulkan mereka. Kalau kita salah faham mereka, mereka pada peluang untuk menjelaskan kedudukan mereka. Boleh faham saya? Akhirnya yang paling penting ialah berpegang kepada ajaran agama kita bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, otomatislah dapat tahu benda-benda lain. Ijma sahabat, ijma ulama, kian, semua-semua itu dah termasuk dalam itu. Tetapi pokoknya adalah Quran dan Sunnah InsyaAllah. Jadi ini soalan tadi secara umum, jawab langsung secara umum. Sudah ada soalannya? Ada? Okey, kalau tak ada, kita berhenti di sini. Sebab saya janji, saya akan berhenti sebelum 11:30. Betul kan? Sekarang sudah tu belum 11:30? Belum lagi kan? Betul kan? Saya tak kata berhenti 11:30. Saya kata apa? Sebelum 11:30. Mungkin ada yang akan berapa dan perempuan lagi sampai betul dari 11:30. Okey, insyaAllah. Saya pun tahu, itu pun hari kerja, insyaAllah. Baiklah, sebagai satu pengulungan dan satu kesimpulan kepada perempuan yang dirahmati Allah SWT. Satu, saya ada permintaan kepada perempuan dan perempuan. Permintaan saya kepada anda adalah, tolong jangan jadi orang Islam secara kebetulan. Tetapi jadilah orang Islam secara pilihan. Don't be a Muslim by chance. Be a Muslim by choice. Jangan jadi orang Islam kebetulan. Mak bapak Islam, saya pun Islam. Itu kebetulan. Jadi orang Islam secara pilihan. I want to be a Muslim. I choose to be a Muslim. Saya memilih menjadi orang Islam. Kita hanya boleh memilih menjadi orang Islam dengan ilmu. Jadi marilah sama-sama kita menuntut ilmu. Kita beramal Islam dengan pemahaman. Saya telah memilih Islam 15 tahun yang lepas. Bapak dan perempuan, bila anda memilih Islam, when did you choose to be a Muslim? Saya tak percikankan Islam bapak dan perempuan dengan salah faham ya. Tapi soalan saya kepada anda adalah, bila anda memilih menjadi orang Islam? Sebab iman tidak di walaupun. Betul tak? Mungkin hal ini dalam sejarah tak pernah orang tanya saya. Tapi soalan saya ini bukan mempertikaikan Islam atau tak Islam tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tujuan itu. Soalan saya ini kata promo pemikiran kita supaya kita muhasabah diri kita balik dan kita beramal Islam dengan pemahaman insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang baik itu adalah datang dari Allah kepada anda. Dan apa pun yang tak baik itu, saya ada saya sebagai manusia banyak kelemahan. Seperti mana juga disebut dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah 4, ayat 279. Saya mohon ampun dari Allah SWT atas kelemahan kekurangan kekurangan saya. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat maafkan saya atas kekalahan saya ataupun saya menyinggung perasaan saya. Terutama terima kasih kepada banyak kepada pihak dan tuan-tuan dalam masjid yang sekarang menjemput saya dalam hal ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada rezeki kita jumpa lagi di lain masa. Wahyu dan kuala hamdulillah yang berlaku dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.